terlena. Jasadku tidak berdaya mencari engkau di mana. Hanya dalam mimpi indah bila aku terjaga. Jasadku terus berdiri mencarimu tiada lagi. Berkubur di alam mimpi. Apakah aku yang terlupa antara lena dan terjaga di waktu malam berusaha. Bersama harum kasturi bagai mekarnya.